Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ حَاضِرِين قَوْمَ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kita bisa melanjutkan kajian kita masuk pada pembahasan tentang al-kaba'ir dosa-dosa besar. Masuk pada dosa yang ke-13 dalam kitab kita Karimam Az-Zahabi, Al-Kabair Karimam Az-Zahabi. Yani yang berkaitan tentang aklu malil yatim wa zalmuhu. Yang berkaitan dengan haramnya memakan harta anak yatim dan mendzalimi anak yatim. Ini termasuk dari al-kabair, dosa besar. Ancamannya banyak yang disebutkan dalam ayat dan hadis yang akan kita bacakan insyaallah dalam kesempatan malam hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang disebutkan dalam kitab al-kabair, kita akan menyampaikan terlebih dahulu definisi anak yatim. Siapakah anak yatim itu? Al-yatim lughatan, yatim secara bahasa, disebutkan dalam kitab Lisanul Arab. Qala Ibn Mandur, al-yatim finnas faqdu sabiyyi abahu faqada sabiyyu abahu qabla al-bulugh. Al-yatim adalah anak yang kehilangan orang tuanya, dalam hal ini bapaknya. Faqada sabiyyi abah, anak yang meninggal dunia bapaknya, itu yang namanya yatim. Adapun kalau yang meninggal ibunya, itu bukan yatim. Kalau dibahasakan dengan kita, piatu begitu ya, yatim piatu. Yang menjadi pembahasan dalam agama kita adalah yatim, anak yang bapaknya meninggal dunia qablal bulugh, sebelum dia baligh. Sebelum dia baligh. Kalau sudah baligh, maka tidak disebut sebagai yatim. Kalau sudah lebih dari umur baligh, maksimal baligh secara umur 15. Di bawah itu ada tanda yang lainnya, haid atau mimpi basah bagi laki-laki, tumbuhnya bulu kemaluan di sekitar kemaluan, itu juga tanda baligh. Kalau sudah muncul tanda-tanda baligh atau baligah, maka dia tidak disebut sebagai yatim. Bisa dipahami hadirin? Ini secara singkat. Adapun beberapa dalil yang menyebutkan kewajiban untuk kita berhati-hati dalam mengelola harta anak yatim, adalah disebutkan dalam beberapa ayat. Yang pertama, Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabair, surat An-Nisa ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Perhatikan, memanfaatkan, menggunakan, memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Berarti ada dengan cara yang tidak zalim. Apa sajakah itu? Akan kita sampaikan nanti. Mengelola, memakai, menggunakan harta anak yatim ada dua. Ada dengan cara yang zalim, ada dengan cara yang hak. Yang kita bacakan ayatnya adalah, barang siapa yang memakan harta anak yatim dengan zalim, maka sungguh dia tak lain memakan makanan, memasukkan ke dalam perut mereka naron api. Dia memasukkan ke dalam perutnya apa? Naron api. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat ini kaum muslimin disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10 tadi. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsir ayat ini, jadi kita baca, alal jumhur, berkata jumhur ulama, mayoritas ulama, innal murada lil ausiya alladhina yakuluna ma lam yubih lahum. Ayat ini berkaitan dengan mereka-mereka walinya anak yatim, bapaknya meninggal dunia, kemudian anak yatim ini dipelihara oleh pamannya, umpamanya saudara bapaknya. Namanya apa berarti? Wali. Bukan orang tua, tapi wali. Wali tersebut memakan dari harta warisan orang tua kepada anak yatim tadi sesuatu yang tidak boleh. Lam yubih, tidak halal. Misal contohnya adalah orang yang mencampur adukan harta anak yatim dengan hartanya. Anak tidak mengerti jumlahnya berapa, tidak mengerti tanah mana saja, tidak mengerti bentuk warisan bapaknya yang meninggal apa saja, emas, perak, uang, sawah, ladang, tanah, rumah, mobil, motor. Anak belum baligh, Pak. Taunya cuman ya sekedar makan minum, kebutuhan jajan 1.000-2.000. Nah, dia mensiasati uangnya ditilep, tidak ada yang tahu berapa jumlah aslinya. Kemudian digabungkan dengan uang dia, jadilah kabur. Uangnya anak yatim berapa, uangnya ia berapa. Dipakai oleh dia kehidupan sehari-hari. Sampai habis. Tidak diketahui dengan pasti. Ini lam yubih. Tidak boleh seperti itu. Asy'ab Lazim bin Bas menyatakan, kalau engkau menjadi wali anak yatim, berhati-hatilah. Jangan sampai memakan dari harta anak yatim dengan cara yang zalim. Harus diketahui dengan pasti jumlahnya berapa, dikeluarkan untuk apa, berapa yang sudah dikeluarkan. Hakata kaum muslim, kalau orang yang fakir, boleh kau memakan dari harta anak yatim sekadarnya saja, sesuai yang dibutuhkan oleh anak itu dan dibutuhkan olehmu, sekadarnya sedikit, bukan untuk apa, foya-foya, bukan untuk gaya hidup yang berlebih. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Hadirin kaum muslimin, disebutkan oleh beliau di sini, wasummiyal ma'kul naran bima ya'ulu ilaih. Yang dimakan oleh orang tadi, harta anak yatim dimakan dengan cara yang zalim. Tak lain dia sedang memakan api, dikarenakan itu akan membawa dia ke dalam neraka. Dilemparkan dia ke dalam sa'ir. Sa'ir itu adalah al-jamratu. Al-jamr yakni bara api yang menyala dengan panas, itu adalah apa? Sa'ir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat yang ke-152. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan janganlah engkau mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik. Hatta yablugha asyuddahu, sampai dia dewasa, yakni baligh, bisa mengerti tentang harta. Di sini wahai muslimin, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam dua ayat surat Al-An'am ayat yang ke-152 dan surat Al-Isra ayat yang ke-34 dengan kalimat yang sama, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik. Apa makna kalimat kecuali dengan yang lebih baik? Selain ini berarti jelek. Perhatikan ya kaum muslimin, kami bacakan tafsir ayat ini. Qala al-Imam At-Tabari dalam tafsir ayat tadi di atas, dalam tafsir beliau, tafsir al-Imam At-Tabari, kalimat wala taqrabu mal al-yatim illa billati ahsan adalah wala taqrabu malahu illa bima fihi salahuhu wa tathmiruhu. Jangan engkau mendekati harta anak yatim, mengelola, menggunakan harta anak yatim kecuali dengan sesuatu yang baik, maslahat bagi harta itu dan menghasilkan. Ingat, tathmiruhu, menghasilkan. Sehingga penggunaan harta anak yatim misal untuk sebuah perdagangan, yang itu bisa dipastikan perdagangan itu sudah berjalan dan menghasilkan. Bukan untuk uji coba. Oh, modal enteng. Akhirnya anak yatim begitu besar dikasih tahu, warisanmu enteng, melas teman. Ya. Ini enggak benar ini. Yang benar adalah illa billati ahsan. Kalau tidak bisa, jangan mengelola. Jangan pakai. Ditanyakan kepada para ulama, misal mamanya warisannya adalah sawah. Sawah kalau tidak dimanfaatkan, tumbuh rumput. Kalau nunggu sampai anak ini dewasa, sekian tahun lagi lamanya. Sawah itu bisa digarap, bisa dimanfaatkan. Maka kata Syekh, manfaatkan sawah itu dengan tata cara yang ma'ruf. Pengertian ma'ruf adalah yang ada di kebiasaan masyarakat. Sawah itu milik anak yatim, warisan dari bapaknya meninggal, dikelola olehmu. Maka perjanjiannya sama seperti pengelolaan antara pihak sawah punya sawah dengan pihak pengelola. Kalau seandainya untungnya 50%, ya dibagi. Sebagaimana kebiasaan yang ada. Bisa dipahami hadirin? Ini karena apa? Sawah menghasilkan. Gunakan sawah dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian akan ada menghasilkan. Hasilnya itu diberikan kepada anak yatim tersebut. Dan engkau boleh mengambilnya seukuran dengan apa yang ada dalam masyarakat. Kalau 30-70 ya 30-70%. Kalau penggarapnya 50 karena dia tenaga, kemudian dia modal pupuk, modal benih dan perawatan, dia dapat sekian persen, ya, dapat sekian persen sesuai dengan kebiasaan. Jangan dipakai kemudian tidak dikasih hasil, itu menghasilkan. Hakadza qaul muslim jami'an. Qala, berkata imam, disebutkan makna wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan. Qala imam Ibnu Jauzi, tidak boleh menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Ada empat makna. Ada empat makna. Billati hiasan, dalam pengelolaan anak, dalam pengelolaan harta anak yatim, ada empat bentuk. Yang pertama, disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abbas, anahu aqlul wasiyiz al-muslihil mal bil ma'ruf wifqa hajatihi. Menggunakan harta anak yatim dengan cara yang baik sesuai dengan kebutuhan anak yatim itu. Dia dengan hartanya dan keluarganya biasa. Ini kedatangan anak yatim. Siapa yang membiayai dia, anak yatim ini? Bisa diambil untuk membiayai kebutuhan anak yatim ini dari harta warisannya. Dengan cara yang ma'ruf. Jangan ngelemboni. Hati-hati sekali dalam hal ini, kaum muslimin. Hati-hati sekali. Misal mamanya, anak yatim ini makan di rumahmu. Karena kamu pakdenya, atau mungkin kamu liliknya, ikut sama kamu. Ibunya mungkin menikah lagi, atau mungkin ibunya bekerja, anak yatim ini tidak ada yang mengelola. Akhirnya makan hari-hari denganmu. Kalau seandainya engkau tidak mampu, engkau bisa mengambil dari harta warisan anak yatim ini dengan cara yang baik. Jangan ngawur. Jangan dibebankan biaya hidup kepada harta anak yatim. Padahal kamu makan, istrimu makan, anakmu makan. Anakmu banyak, anak yatimnya cuma satu. Semuanya diambil dari harta anak yatim, ini enggak benar. Kalau seandainya bisa, kamu jangan ikut-ikutan makan anak harta anak yatim ini. Jangan ikut-ikutan. Kamu tidak butuh harta dia, kasihan. Kalau kamu bisa biayai, biayai dia. Harta biar, jangan dililik, dia besar sama kamu. Ini yang terbaik. Ini yang tertepat agar terhindar permasalahan memakan harta anak yatim. Makna yang kedua sekarang adalah at-tijaratu fihi. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik. Maknanya adalah at-tijaratu fihi, menggunakannya untuk berdagang. Tijarah, perdagangan. Yang mana dengan itu diharapkan akan apa? Ada hasil. Ada hasil, sehingga harta anak yatim bukan berkurang tetapi apa? Bertambah. Ini disebutkan oleh Imam Sa'id bin Jubair, Al-Imam Mujahid, Dhahhak dan Al-Imam Suddi. Yang ketiga, hifdhuhu ila waqti taslimihi ilaih. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Maknanya apa? Engkau jaga harta anak yatim itu dengan utuh sampai anak itu dewasa, kasihkan kepadanya harta itu tanpa kurang. Masya Allah, kamu tidak bisa mengelola, tidak bisa memutarkan, dan warisan itu umpamanya uang, atau warisan itu adalah tanah ataupun rumah, ya sudah, jaga itu, rawat itu, sampai masanya serahkan, ini warisan untukmu dari abimu yang meninggal dunia ketika kamu kecil. Tanggung jawabmu sampai di situ. Yang keempat, annahu hifdhu alaihi wa tathmiruhu lah, menggunakan harta anak yatim dengan cara yang baik, yakni memutarkannya. Memutarkannya dalam pengertian untuk diambil hasilnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat surat An-Nisa ayat yang kedua, Allah berfirman, wa'atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bittayyib wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak yatim harta-harta mereka, jangan kalian mengganti yang buruk dengan yang baik, jangan kalian memakan harta anak yatim digabungkan dengan harta kalian sehingga tidak jelas. Innahu kana huban kabira, perbuatan itu adalah dosa besar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, qala Ibnu Katsir, ya'muru ta'ala bidafi amwali yatama ilaihim kamilatan muwaffaratan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk diserahkan harta anak yatim itu kamilatan, sempurna, muwaffaratan, lengkap. Ini aslinya, Pak. Enggak boleh kamu mengambil, enggak boleh kamu menggunakan untuk kepentinganmu. Illa kecuali dalam keadaan engkau fakir dan engkau membiayai anak itu. Nanti akan disebutkan insyaallah. Ya. Hukum asalnya seperti itu. Wa yanana akliha wa damiha ila amwalikum. Allah melarang dalam ayat ini untuk kalian memakan dari harta anak yatim atau menggabungkannya dengan harta kalian. Apalagi kok bahasa Jawanya apa? Ngakai, nguasani, mumpung tidak ada yang tahu dan sebagainya, anak yatim belum paham, sertifikatnya dirubah nama. Jahat sekali. Anak itu dimimingi duit, ayo tanda tangan nak, tanda tangan. Leung bocah, bodohnya urung pecah pak. Gelembar, rat. Begitu dewasa, lu, kenapa ini kan tanah milik bapak saya, kok jadi milikmu? Oh dulu kan kamu sudah saya kasih uang, terus sudah tanda tangan, ini tidak sah. Kenapa? Karena anak itu belum balik, belum tahu. Penipuan yang seperti itu. Jangan kau gabungkan harta anak yatim dengan hartamu. Ini problem. Ini kalau tidak diatasi akan mungkar terjadinya. Kamu meninggal, anakmu tidak tahu itu adalah harta anak yatim yang kau gabungkan dengan hartamu, akan terjadi sengketa, perebutan warisan. Padahal itu haknya anak yatim. Bisa dipahami hadirin? Al-Imam Ibn Abbas mengatakan innahu kana huban kabiran, makna dari kalimat innahu kana huban kabiran adalah ithman aziman, dosa yang sangat besar. Mengutak atik harta anak yatim itu disiasati, bagaimana caranya untuk bisa diambil. Apakah itu muslimin, apakah ada di antara manusia yang ingin menguasai harta anak yatim? disebutkan Imam Dzahabi, agama Islam melarang dari memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, padahal secara umum memakan harta orang lain dengan cara yang zalim itu dosa. Harta orang lain walaupun bukan yatim, mencuri, mengambil, merampok, menipu, mengambil tanpa izin, harta siapapun itu haram. Tapi kenapa disebut tentang anak yatim lebih khusus dan dosanya lebih besar? Dikarenakan anak yatim itu lemah dan kecurangan dalam mengurusi hak anak yatim lebih dominan daripada mengurusi harta orang lain yang dewasa. Karena itu orang semakin lemah akan semakin mudah untuk apa? Ditipu, akan semakin mudah diambil hartanya dengan cara yang batil. Contohnya adalah anak yatim. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, disebutkan Imam Adz-Dzahabi rahu Muslim dalam kitab ini, anna Rasulullah alaihissalatu wassalam qala fil mi'raj, faida ana birijalin qad wukila bihim rijalun yafukuna lihahum wa akharuna yaji'una bisukhuri minan nar fayakzifunaha wa tahruju min adbarihim. Ketika aku mi'raj, di saat itu aku menjumpai orang-orang yang mereka dibuka mulutnya lebar-lebar oleh orang yang satunya lagi. Kemudian mereka ini dilempari dengan batu dari api, dimasukkan ke dalam mulutnya, dan keluar batu yang dari api itu melalui duburnya. Faqultu ya Jibril man haula? Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Qala alladhina yaquluna wal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Mereka itulah orang-orang yang memakan api dalam perut-perut mereka, dilempari batu dari nar masuk ke mulut mereka yang sudah dibuka lebar-lebar, dan keluar melalui duburnya batu yang membara itu, yang panas tadi, yang diambil dari nar. Na'udzubillahi min dzalik. Innama yaquluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, tak lain dia memakan api dimasukkan ke dalam perutnya. Rupanya tak betul uang, tanah, sawah, ladang. Anak yatim gak tahu apa-apa, kamu makan terus, makan terus. Itu api, Pak. Dan akan keluar dalam keadaan wujud api, dalam bentuk nar. Fi adbarihim, melalui lubang dubur-dubur mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, atau kami sebutkan ucapan para ulama kita, qala al-imam as-Suddi rahimahullahu ta'ala, yuhsyaru akilu mal al-yatim dzulman, akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Walahaba bi'naru yakhruju min fih. Beliau mengatakan dalam keadaan keluar api dari mulutnya, melahap-lahap. Api keluar dari mulutnya dalam keadaan melahap-lahap, menyala-nyala. Wa min ma sami'ihi, dari dua telinganya. Wa anfihi wa ainihi, dari lubang hidungnya dan kedua matanya. Kemudian kata beliau, kullu man ra'ahu yara, setiap orang yang melihat ada orang seperti itu nanti di yaumil qiyamah, mereka ya'rif annu akilu mal yatim dulman. Orang ini dulu ketika di dunia memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Di dunia belum diketahui, tidak dikenal, sembunyi-sembunyi dia. Bahkan mungkin tidak terjerat hukum aman di dunia. Besok di yaumil qiyamah beliau mengatakan, dibangkitkan dia dalam keadaan mengeluarkan api dari perutnya, dari mulutnya, menunjukkan itu panas, bukan menunjukkan sakti bak. Sakti banget ya, ilmu naga, bukan. Itu azab. Keluar pula dari telinga, hidung dan matanya api. Orang tahu ini adalah orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim. Ini ucapan Imam As-Suddi rahimahullah ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan ucapannya di sini. Fa kullu waliyyin liyatim, beliau memberikan peringatan bagi setiap wali anak yatim. Bisa itu dari keluarga anak itu, bisa dari orang lain yang mengasuhnya, bukan family, bukan kerabat, anak tetangga, bapaknya meninggal dunia, penuh dengan kesusahan dan kerepotan, masih kecil, kamu rawat. Boleh. Tapi ingat, jangan dekati hartanya. Urusanmu merawat saja dah. Merawat, merawat, merawat. Mendidik dia dengan pendidikan yang baik. Wala taqrubu malal yatim, namun engkau jangan dekati harta anak yatim. Ini paling selamat. Kemudian beliau mengatakan, idza kana faqiran, apabila walinya anak yatim itu juga orang yang fakir. Ketitipan anak yatim, anak adiknya yang meninggal dunia. Ya, ibunya menikah lagi, atau ibunya mungkin kerja merantau, anak ini masih umur setahun, bingung siapa yang merawat. Kamu yang merawat, ternyata kamu orang yang fakir, orang yang juga butuh biaya hidup, orang yang kekurangan rizki, kekurangan harta. Maka bagaimana? Kata beliau, fa'atala min malihi bil ma'ruf. Boleh bagi orang yang fakir, walinya yang mengurus anak itu, untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa maksudnya? Bi qadri qiyamihi alaih, dengan seukuran yang diperlukan kemaslahatan bagi anak itu. Wa tanmiyati mali fala ba'sa bihi. Dan ini tidak mengapa. Engkau bisa menumbuhkan, alhamdulillah. Engkau tidak bisa menumbuhkan, mengembangkan hartanya, tapi engkau mengambil biaya hidup si anak ini. Biaya hidup anak ini, karena dia masih satu tahun yang mungkin dikira-kira 300 ribu lah per bulan. Untuk beli susunya, untuk beli beras makannya, sekitar itu. Jangan berlebih, Allah Maha tahu. Jangan mumpungkan, aji mumpung. Ngerti aji mumpung, Pak? Mumpung-mumpung bocah urung ngakal. Enteng na bae. Jangan, Pak. Allah Maha tahu. Jangan gegabah dalam mengurusi harta anak yatim. Kemudian beliau mengatakan, ومزاد المعروف فسوت حرام. Kalau kamu mengambil harta anak yatim lebih dari kebutuhannya, maka itu adalah makanan haram. Misal mamanya kayak tadi, biaya hidup 1 juta. Biasa kamu mengeluarkan 1 juta. Hal ini ada anak yatim. Yang 1 juta itu diambil dari anak yatim untuk menghidupi keluargamu. Ini kelebihan dari yang dibutuhkan anak yatim itu, maka itu haram. Jadi keluargamu malah justru makan harta yang apa? Yang haram. Hakadza kaum muslimin. Disebutkanlah beliau, wal ma'ruf yurja fi la 'urfin nas al mu'minin al khali min al ghirad al khabitha liqali ta'ala wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Allah berfirman dalam surat An-Nisa yang ke-6, barang siapa yang kaya wali anak yatim, kaya kecukupan, falyasta'fif, hendaknya dia menjaga diri dari menyentuh harta anak yatim itu. Kamu aja gak butuh, kamu sudah kecukupan, dan membiayai anak itu pun kamu bisa, hartamu melimpah, jangan engkau sentuh harta anak yatim itu. Pemangkana fakiran falyakul ma'ruf, apabila walinya anak yatim dari kalangan orang yang fakir, falyakul bil ma'ruf, boleh engkau wahai wali ikut makan dari harta anak yatim dengan cara pengertian yang ma'ruf, dengan cara yang baik, tidak berlebihan, sebatas kebutuhanmu dalam menghidupi anak itu, dan mungkin engkau mengambil harta itu untuk kepentinganmu sendiri, sedikit ma'ruf saja. Disebutkan di sini oleh beliau, memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Allah tadi kan illa billati hiya ahsan. Sekarang Imam Dhabi menyebutkan memakan harta anak yatim, fal yakul bil ma'ruf. Apa maknanya? Boleh engkau wali anak yatim memakan dari harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Apa makna cara yang ma'ruf? Ada 4. Yang pertama, innahu al-akhdhu ala wajhil qard. Engkau menggunakan harta anak yatim dengan cara engkau meminjamnya. Antum butuh, ada harta anak yatim dan anak ini butuh juga untuk penghidupan dia. Kamu ambil itu, tetapi kamu catat. Dijual barangnya harga berapa? Ini ada motor, motor harga 10 juta. Kamu jual dengan harga layaknya keumuman, bukan sembarangan payu. Anda lagi butuh 25 juta. Wah, kamu merugikan, enggak boleh. Jual dengan harga yang layaknya. 10 juta hartanya anak yatim di tanganmu. Engkau ambil, tulis ala wajil qard, pinjam, untuk kemudian engkau bertanggung jawab apa? Mengembalikannya. Ini juga harus tanggung jawab, Pak. Allah Maha tahu, karena yang kamu utangi anak yatim, Pak, enggak tahu-tahu menau berapa yang diutangi, berapa sisanya, berapa tulisan endi, orang ngerti ngutesi bocah, Pak. Jangan kamu manipulasi. Utang 10 juta nulisnya 1 juta. Sing 1 juta hilang. Menguap. Jangan seperti itu, Allah Maha tahu. Yang kedua, al-aklu biqadril hajati min ghairi israf. Boleh memakan dari harta anak yatim biqadril hajah, seukuran yang dibutuhkan saja, tanpa berlebih, tanpa boros. Aklum bil ma'ruf. Yang ketiga, innau akhdhu biqadrin idza 'amila al-yatimi 'amalan. Mengambil harta anak yatim seukuran yang dibutuhkan oleh anak yatim itu. Ini dia. Anak yatim sakit, butuh biaya di rumah sakit 2 juta. Opnam dia, karena penyakit ini dan itu. Kamu orang yang fakir. Kalau kamu orang yang ghina, yang orang kaya, wa man kana ghaniyan falyasafif. saya orang kaya, anak yatim ini sakit, butuhkan uang 2 juta, jangan kau sentuh hartanya, biayai dia dari uangmu 2 juta. Tapi kalau kamu fakir, tidak mampu mengeluarkan 2 juta, kamu sendiri tidak ada, maka boleh bagimu mengambil biqadri ma'umil bilil yatim amalan. Kau ambil uang 2 juta dari harta anak yatim, karena memang ini untuk kebutuhan dia. Bisa dipahami hadirin? Ini. Yang berikutnya, yang keempat, innaul akhdhu 'inda ad-darurah. Mengambil harta anak yatim itu ketika darurat. Menggunakan harta anak yatim ketika apa? Dalam keadaan darurat banget. Fa in aysara qada'a atau qadahu. Kalau kamu sudah ada kelonggaran, kamu kembalikan lagi. Ini seperti yang pertama. Ya ini apa? Pinjam. Kamu lagi butuh banget, ambil 10 juta dari anak yatim. Kalau kamu sudah bisa, kembalikan. Hadirin kaum muslimin, ini beberapa tafsir yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi yang berkaitan tentang bolehnya fengkana fakiran, jikalau walinya anak yatim itu fakir, falyakul bil ma'ruf, maka boleh bagi dia memakan harta anak yatim dengan cara yang apa? Yang baik, dengan empat pengertian tadi di atas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Belum adzan? Sudah masuk ya? Ini jamnya benar apa salah? Kalau ini yang benar apa yang salah? Ini yang benar. Ini salah. Ini yang benar. Masya Allah. Kalau ini yang benar, kita enggak selesai-selesai, Pak. Ini jam mati. Jam 7 saja nanti. Insyaallah sudah masuk ke salat Isya, kita azan dulu kemudian salat. Salat kita akan lanjutkan beberapa keterangan tambahan yang berkaitan tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.